Masih kita pada penjelasan tentang apabila jawab syaratnya tidak cocok bagi syarat, yaitu ketika jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah yang di situ fi'ilnya didahului oleh qad ataupun yang semisal itu, maka harus pada jawab syarat diikat dengan fa diantaranya. Seperti dua contoh yang kita telah baca. Wa iyamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini jawab syaratnya huwa ala kulli syai'in qadir, jumlah ismiyah. Ya. Karena dia jawab syaratnya jumlah ismiyah, maka diikat dia jawab syaratnya dengan fa. Ya. Agar nyambung dengan yang setelah yang sebelumnya. Contoh berikutnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, fattabi'uni. Di sini jumlah jawab syaratnya adalah jumlah talab fil amr. Dan itu tidak sesuai dengan yang sebelumnya, sehingga diikat dengan fa, sehingga menjadi sesuai. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sehingga nyambung. Karena fa di antara faedahnya menunjukkan makna sababiyah, dan itu selaras dengan jumlah jawab dan jaza. Telah disebutkan bahwasanya dikatakan bahwasanya jawab syarat itu tidak cocok bagi syarat, yaitu ketika pada jawab syarat tersebut atau ketika jawab syarat tersebut berupa jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, fi'ilnya talabi. Talab itu banyak macam-macamnya. Iya kan? Alhamdulillah sudah lewat itu talab. Amr, doa, arad, roja, tamanni, ya kan? Ataupun ketika jawab syaratnya manfi, dinafikan dengan selain la dan lam, maka dikatakan la yusluh al-jawab an yujal syarta. Tidak cocok jawabannya dijadikan untuk syarat. Ya, dipasangkan untuk syarat sehingga dicocokkan dengan fa. Yang dia bermakna sarabiyah. وَمَا تَفْعَلُ, satu lagi contohnya ya, belum dibaca. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُهُ. فَلَنْ تُكْفَرُهُ, apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan-kebaikan, فَلَنْ تُكْفَرُهُ, maka ini saya tidak akan dihilangkan, dihapuskan dari kalian. Ini contoh apa? Kira-kira mengisyaratkan contoh apa? Kalau tadi yang pertama, وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, ini mengisyaratkan kepada jawab syarat yang berupa jumlah ismiyah yang tidak bisa itu dijadikan sebagai apa? Jawaban bagi syarat. Maka diikat dengan fa agar bisa. Kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, di sini jawab syaratnya fil amr. Tidak bisa dijadikan sebagai jawab syarat bagi syarat. Sehingga agar bisa dikasih fa. Kalau ini apa kira-kira? Falan tukfaruh. Jawab syaratnya dinafikan oleh selain la dan lam, tapi oleh lam. Ya. I'rabnya wawu harfu 'athfin munin ma ismu syart jazim tajzimu fi'laini al-awwal fi'l syart wa tsani jawabuh, seperti itu ya i'rabnya. Dan dia ma fi mahalli rafin mubtada. Mubtada taf'alu fi'l syart majzum wa 'alamatu jazmi hadfun li annahu min al-amthilah al-khamsah wa munin al-wawu damir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il al-alif lil fariqah min khairin jar majrur muta'alliq bi taf'alu. Kemudian falan fa rabithah li jawab syarat lan harfu nafin wa nasbin tukfaru fil mudhari' mughayyir sighah mansub bilan 'alamat nasbihi hadz an-nun wa wawul jama'ah tamr mutasil mabni'a 'ala sukun fi mahalli rafin naibul fa'il falan tukfaru naibul fa'il karena fi'ilnya mughayyir sighah atau mabni lil majhul. Kemudian ha dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul bih. Maf'ul bih. Dan fa'nya itu wajib disebutkan, tidak boleh dibuang. Meskipun terkadang disebut tidak dibuang fa'nya, itu ketika darurah. Ketika darurah. Seperti darurah syi'riyah, ya. Kemudian diantara rabit yang lain selain fa yang bisa mengikat jumlah jawab yang tidak cocok dijadikan sebagai jawaban bagi syarat adalah idza hujaiyah. Itu juga bisa dijadikan sebagai pengikat jumlah jawab yang tidak cocok bagi syarat. Fujaiyah itu nisbah kepada al-fujaah, yaitu mendapati sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, tiba-tiba maknanya. Iza yang menunjukkan makna tiba-tiba. Contohnya di sini, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Adapun kalau mereka ditimpa satu kejelekan karena sebab dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan, idza hum yaqnatun, maka tiba-tiba mereka berputus asa. Ya, orang-orang kafir Makkah. Ya Rabbnya, in harfu syartin jazim tansibu fi'lu tansibu fi'laini fi syart al-awwal fi syart ats-tsani jawabuhu wal ha maf'ulun bih. Ataupun tusibhum tusib fi'lu syart, ya, madzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun wal ha tusibhum ha maf'ulun bih mimnya alamatul jam' sayyatun fa'il bima jar majrur kemudian alba harfu jar ma ismul mausul ismul mausul bi mana allazi dengan mana allazi ma mausulah bermakna allazi pada mahalnya jar karena dimasuki huruf ba. Kemudian bima qaddamat, ya, qaddamatnya apa? Qaddamat fi'lun madin mabni al-fath wa ta alamatu ta'nis ta ta'nis aidi fa'il marfu alamatu rafi dhammah muqaddaru 'ala al-ya ma'na min dhuhriha al-istithqal karena dia isim manqus, isim manqus aidihim mimnya alamatul jam' jumlah fi'il fa'il dan silah mausul. Ya, jumlah fi'il qaddama kemudian fa'ilnya aidi, ya, itu adalah jumlah silah bagi si mausul, bagi ma. Aidnya mahdhuf takdirnya qaddamathu bima qaddamathu gitu. Bima qaddamathu. Ya, tadi juga bisa wa ma taf'alu itu rabitnya mahdhuf wa ma taf'aluhu ataupun muqaddar. Ini idza fujaiyah wa hiya harfun. Idza fujaiyah itu huruf. Yang sahih idza fujaiyah huruf. Tidak seperti idza syartiyah. Jadi idza fujaiyah yang sahih itu huruf. Tidak ada mahal dalam i'rab. Idza hum dhamir munfasil bi mahalli rafin mubtada. Yaqnatun fi'il mudhari'. مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو ضمن متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل جملة ما اسمية فعلية اسمية هم يقنطون مبتدأ خبر في محل ما جزم جواب الشرط جملة اسمية مبتدأ من مبتدأ وخبر في محل جزم جواب الشرط. Wazakara sahibul jarumiyah fil jawazim kaifama. Pemilik atau penulis kitab al-jarumiyah menyebutkan di antara penjazam yang menjazmkan dua fi'il sekaligus kaifama. Ya. Contohnya kaifama taf'al af'al. Bagaimanapun kamu taf'al berbuat maka saya akan berbuat. Wal jazm biha madhhabun madhhab kufi. Jazm dengan kaifama adalah mazhabnya orang-orang Kufah. Walam naqif laha ala syahid fi kalamil Arab, dan kami tidak mendapati adanya syahid pendukung yang menguatkan pendapat ini, yaitu kaifa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Tidak mendapati satu syahid pun, pendukung pun dari ucapannya orang Arab, syair-syair mereka. Ya. Wa qad yujzamu bi idza fi darurati syi'ri, dan terkadang dijazmkan dengan idza fi'il mudhari'. Ataupun kadang idza juga menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus pada daruroh syi'riyah seperti ucapan penyair wa idza tusibka khassasatun fatajammali Apabila engkau ditimpa kesusahan, kemiskinan, fatajammali, perhiaslah seolah-olah engkau tidak ditimpa kesusahan. Ya, selesai dengan ini pembahasan tentang al-jawazim dengan macam-macamnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, Nadz, ada yang mau disampaikan? Pembahasan apa itu? Tentang apa? Syair, syair. Apa pertanyaan gimana ya? Maksudnya gimana? Ya sadar, harus sadar. Enggak ada ya. Ya tadi yang dicontohkan oleh musannif dari jawab syarat yang berupa tolab hanya fil amr, masuk di dalamnya yang lain banyak kan tolab itu, ada nahyun, ada doa, meskipun doanya berbentuk khobariyah tapi maksudnya doa, mana doa arab, tawaran, istifham, takhsis, tamanni, tarajji. Tapi di sini beliau cukupkan dengan satu contoh dari tolab. Ya, sehingga anda faham ya. Jadi bentuk-bentuk jawab syarat yang tidak cocok dijadikan sebagai jawaban dari syarat, yang pertama jumlah apa? Ismiyah. Yang kedua apa? Jumlah tolab. Ittabi'uni. Yang berikutnya jumlah fi'liyah yang dinafikan selain dengan la dan lam. Adapun kalau jawab syaratnya fi'il madhi, ya di'rab pada mahalnya. In qama zaidun qumtu misalkan. In qama zaidun qumtu. In harfu syartin jazimun tajzimu fi'lain, ya kan? Qama fi'il madhi mabni 'ala fath fi mahalli jazmin, kan? Fa fa'il mustatir fihi. Qumtu fi'il fa'il. Qama fi'il madhi mabni 'ala sukun fi mahalli jazmin. Jawab syarat seperti itu. Ya. Ada ucapan bagus dari Al-Azhari, katanya fadzakiyu yanalu bil mithalil wahid ma la yadrikul ghabiyu bi alfi syahid. Ya insyaallah. Ini campurkan. Fadzaki, seorang yang cerdas, yanalu bil mithalil wahid, bisa memahami, mendapatkan dengan satu contoh saja, ma la yadrikul ghabiyu bi alfi syahidin, perkara-perkara yang tidak bisa difahami oleh orang yang bodoh dengan 1000 contoh. Ini saya, satu contoh tercukupi. Jangan minta terus contohnya semua. Ya, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babun na'at. Bab tentang na'at atau sifat. An-na'at definisinya adalah wa tabi'ul mushtaqu aw al-mu'awwalu bihi al-mubayyinu li lafdhi matbu'ih. Wal muradu bil mushtaq ismul fa'il ka daribin. Wa ismul maf'uli ka madrubin. Wa sifatul mushabbahatu ka hasanin. Wa ismul tafdhili ka a'lam. Ka a'lama. والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا واسم الموصول نحو مررت بزيد الذي قام وذو بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال واسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن يكون Sebutkan oleh musannif di sini definisi tentang na'at, yaitu tabi', tabi' sesuatu yang ikut kepada apa yang sebelumnya, tidak mendahului apa yang sebelumnya. Itu tabi', datangnya setelah yang diikutinya. Dari sisi i'rab, ikut yang sebelumnya. Dan ada khilaf di antara ulama terkait dengan amilnya tabi' itu apa sih. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya amilnya tabi'iyah, karena sebab dia ngikut kepada yang marfu, maka itulah amilnya, dia pun ikut marfu, ini yang masyhur. fi alsinati al-mu'ribin, pada lisannya para mi'rab, ya kan, kita-kita Arab, jaa Zaidun al-Fadil, al-Fadil sifat atau na'at, na'at al-marfu, marfu mitluh. Ini tafa'iyat. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang amil, yang meramal pada tabi itu sama amil yang beramal pada matbu. Sehingga dalam contoh tadi, jaa Zaidun al-Fadilu, yang merafakan Zaid jaa, yang merafakan al-Fadilu pun jaa juga. Ada yang berpendapat demikian. Kemudian kata beliau, tabi, tabi sudah faham ya. Tabi yang mushtaq. Ya, tabi yang mushtaq. Akan dicontohkan nanti, seperti isim fa'il, itu mushtaq kan. Kemudian juga isim maf'ul, dan sifat musyabbaha. Bukan jamid. Awil mu'awwal bih. Atau dia bukan mushtaq, jamid, tapi bisa ditakwil dengannya mushtaq. Itu syaratnya apa? Na'at. Jadi dia mushtaq. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbaha. Atau yang dia mu'awwal bih, jamid, tapi bisa ditakwil dengannya mushtaq. Bisa ditakwil dengan isim fa'il. Atau yang semisalnya. Al-mubayin li lafzi matbu'ih. Ini fungsinya tabi'a. Menjelaskan lafaz matbu'nya. Agar lebih khusus atau lebih tertentu. Al-mubayin li lafzi matbu'ih. Yang menjelaskan lafaz matbu'nya. Faham ya? Tabi' matbu'. Kalau tabi' yang ikuti matbu' yang diikutinya. Kalau dalam na'at, man'ud, na'at man'ud. Man'ud itu matbu'nya. Na'at tabi'nya. Ya. Disebutkan di sini, wal muradu bil mushtaq. Dan yang dimaksud dengan mushtaq adalah ismul maf'ul. Isim maf'ul. Seperti madrub, apa lagi? Mashrub, apa lagi? Maklub, yang empat semua. Apa lagi? Mandub, apa lagi? Yang enggak mesti ba. Atau mesti ba? Enggak kan? Enggak kan? Makro dan yang lainnya. Isim maf'ul kama madrub. Kemudian juga isim tafdhil seperti a'lama, akrama. Apa lagi? Masih ada? Tafdhil, isim tafdhil. Ajmala, terus akbaro dan seterusnya. Dikatakan dalam contoh, hadza rajulun dharibun. Ini contoh tabi yang berupa isim fa'il. Ja'a rajulun, misalkan alimun. Ja'a rajulun madrubun. Ya. Ataupun ja'a, apa lagi? Rajulun a'lam minka, misalkan. Ja'a rajulun a'lam minka. Datang rajulun, seorang yang lebih berilmu darimu. Wal muradu, ya, jelas ya, kalau yang berupa isim mushtaq dari na'at, ya, seperti dari isim fa'il, tinggal dikiaskan. Juga isim maf'ul, tinggal dikiaskan. Dan sifat musyabah juga. Dan juga isim tafdhil, tinggal dikiaskan. Dan itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah, bisa dijadikan sebagai sifat bagi yang ma'rifah. Contoh ja'a Zaidun al-alim, misalkan. Ataupun yang nakira juga bisa, ja'a rajulun alimun. Dan seterusnya. Disebutkan di sini, atau yang mushtaq, ataupun yang mu'awwal bil mushtaq. Apa itu yang disebut dengan al-mu'awwal bil mushtaq? Wal muradu bil awwal bil mushtaq ismu isyarah. Dan ini maksud dengan mu'awwal bil mushtaq yang dia bisa dijadikan sebagai sifat adalah ismu isyarah. Isim isyarah kan semuanya mabni. Iya kan? Bina. Yalzim atau talzim al-bina. Yang pertama di sini disebutkan yang mushtaq ataupun yang ditakwil, yang mu'awwal bil mushtaq adalah isim isyarah. Tadi tapi tidak semua isim isyarah ya. Tidak semua isim isyarah, dikecualikan dua isim isyarah yang dia tidak bisa dijadikan sebagai na'at, sebagai sifat, seperti thumma atau seperti thamma dan huna. Thamma itu di sana namanya, huna di sini. Itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sifat. Adapun yang lainnya bisa. seperti yang akan datang contohnya disebutkan oleh musannif. Tidak bisa dikatakan dalam contoh maratu bi rajulin huna. Maratu bi rajulin huna. Kemudian antara i'rab huna di sini sebagai sifat dari rajulin. Tidak, tidak bisa. Karena dia huna dan juga sama itu berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Kainin gitu kan, kain itu. Kalau ada jumlah atau syibh jumlah yang datang setelah apa? Nakiro itu dia aslinya sebagai apa? Sifat ataupun iya kalau nakiro setelah nakiro sifat bagi mahdhuf, ya mahdhufnya itulah yang aslinya sebagai apa? Sifatnya. Jadi huna itu muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf takdirnya kainin misalkan. Dirajulin kainin huna. Kainin itulah yang aslinya sebagai sifat. Adapun huna ini hanya muta'alik saja. Ya bukan dia aslinya sebagai apa? Sifatnya. Yang bisa dijadikan dari isim isyarah sebagai na'at sifat adalah selain itu. Selain sama dan huna. Dan ditakwil. Tadi kan ditakwil apa takwilannya? Takwilannya bisa al-hadir atau al-musyar ilaih. Al-hadir atau al-musyar ilaih. Sehingga dalam contoh yang dicontoh di sini, maratu bi zaidin hadza. Saya melewati zaid yang ini. Hadza ini kan jamid dan musyak. Jamid dan musyak. Jamid kan. Maka ditakwil dengan musyak. Ditakwil bisa al-hadir atau al-musyar ilaih. Maratu bi zaidin al-hadiri ataupun al-musyari ilaih. Saya melewati zaid yang hadir ini. Atau yang ditunjuk ini. Ayat takwilannya isim isyarah. Semuanya seperti itu. Kalau mu'musanna. Imaratu bi az-zaidaini. Hazaini. Berarti apa takdirannya? Al-hadiraini gitu loh. Al-hadiraini. Atau al-musyar ilaihima gitu kan. Kalau musanna. Jadi kalau isim isyarah takdirannya apa? Bisa al-hadir atau apa? Al-musyar ilaih. I'rabnya insyaallah jelas ya, maratu fi'il fa'il kemudian bi zaidin jar majrur al ha li tanbih, hadza ha li tanbih. Isim isyaratnya aslinya hanya za, dan itu isim isyarat za fi mahalli jar, pada mahalnya jar na'at bagi zaid, sifat bagi zaid. Kemudian yang kedua yang dia ditakwil dengan yang mushtaq dalam kondisi dia jamid adalah isim mausul. Isim mausul. Dan tidak semua isim mausul ternyata bisa dijadikan sebagai sifat. Yang dikecualikan diantaranya man. Man kan isim mausul? Bisa. Enggak bisa yang dijadikan sebagai na'at. Juga ma. Juga ayun. Juga za. Ini isim mausul yang empat ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Na'at. Sebagai sifat tadi sebelumnya. Adapun yang selainnya bisa. Dengan ditakdirkan apa sih? Apa takdirannya atau takwilannya isim mausul? Kalau tadi hadza dan teman-temannya hadzi kan tadi takwilannya bisa apa? Al-hadir atau al-musyar ilaih. Adapun isim mausul seperti alladzi, alladzina, alladzaini, allati dan seterusnya itu ditakwil dengan makna al-ma'hud. Al-ma'lum. Al-ma'hud itu yang dikenal, yang diketahui. Makna al-ma'lum. Al-ma'lum. Contoh lihat, maratu bi zaidin alladzi qoma. Maratu bi zaidin alladzi qoma. Saya melewati zaid yang berdiri. Ya, yang telah berdiri. Di sini alladzi sebagai sifat dari apa? Zaid. Dan dia betulnya apa? Jamid kan. Tapi dia bisa ditakwil dengan yang muawwal itu al-ma'lum gitu. Maratu bi zaidin al-ma'lumi qiyamuh takdirnya. Saya melewati zaid yang sudah diketahui berdirinya. Jadi alladzi tawilin al-ma'lum. Kalau di misalnya diganti namanya di Zainaba, maratu bi Zainaba allati qamat. Berarti takdirnya apa? Al-ma'lumah qiyamuha gitu kan. Maknanya apa? Al-ma'lum, takdirnya al-ma'lum. Sifat ini ya. I'rabnya maratu fi'lun wa fa'il bi zaidin jar majrur alladzi ismu usul fi mahalli apa jarrin sifat li zaidin. Atau kalau mau bilang enggak bisa alladzi ismu usul mabni ala sukun fi mahalli apa jarrin na'at li zaid. Itu na'at li zaid dan dia ditakwil dengan yang muawwal yaitu al-ma'lum. Al-ma'lum Yang ketiga, zu bimakna sahib, zu dengan makna sahib. Zu dengan makna sahib, ya. Zu yang salah satu dari apa? Asbal khamsah itu, bermakna sahib kan. Kalau zu, mana sahib itu takwilannya, zu sahib takwilannya. Ya. Marantu birajulin zi malin. Zi, zu itu aslinya dia jamid. Cuma bisa ditakwil dengan yang mushtaq, yaitu sahib. Marantu birajulin zi malin, ya dari takwil sahibi malin. Ini irabnya jelas ya. Amthila atau apa? Asmaul khamsah. Zi, sifat bagi rajul. Sifatul majrur, majrur misluhu alamatu jari al-ya niyaba anil kasra li anna minan asmaul khamsah. Wahuwa mudaf, mal mudaf ilaih. InsyaAllah, irabnya bisa ya. Warrabi' yang keempat. Dari apa yang dia ditakwil kepada makna yang mushtaq dalam kondisi dia sendiri mabni ataupun jamid adalah asma'un nasab. Nama-nama nisbah. Nama-nama yang dinisbahkan kepada daerah tertentu ataupun perkara tertentu. Ini juga bisa dijadikan sebagai sifat. Baik bagi yang ma'rifat ataupun nakirah boleh. Asma'un nasab. Contohnya marartu birajuli ad-dimashqi. Marotu birajul ad-dimashqi. Takwilannya adalah al-mansubi ila ad-dimashqi gitu. Ilaiha. Jadi karena isim nisbah, maka takwilannya mansub ilaiha. Maka contoh marotu birajuli ad-dimashqi. Ad-dimashqi sifat. Bagi ar-rajul. Sifatul marjurul majumithluh. Wa alamatu jari al-kasra al-muqadra ala akhirihi li as-siqol. Karena berat. Dan ad-dimashqi pada takwilan al-mansubi ila ad-dimashqi. Kalau al-mansub kan isim maf'ul kan? Dia kan mu'awwal. Seperti itu ya. Takwilannya isim nisbah. Al-mansub ila. Ya. Al-mansub ila. Bisa disifati dengan isim nisbah ini. Yang ma'rifat punya nakirah. Seperti dalam contoh yang dicontoh oleh musannif di sini. Marotu birajulin dimashqi. Saya melewati seorang yang dinisbahkan dari negeri Dimashqi. Ataupun orang yang berasal dari Dimashqi. Ya ini apa takdirnya? Mansubin. Kalau tadi marutu birajul al-mansubi berarti kan. Kalau rajulin mansubin gitu. Mansub pakai sin bukan pakai sod ya. Mansub yang dinisbahkan, disandarkan. Ila akhirnya. Ya Rabbi insyaAllah mudah ya. Ya Rabbi marutu filun fa'il. Ya rajulin jan majrur dimashqi na'at. Wa na'at tabi'il man'ut fi arabih tabi'u fi jarrih. Wa alamatu jarrih kasru akhirih. Ya cukup dulu. Masih ada nanti. Di antara perkara yang lain yang dia juga ditakwil dengan yang mushtaq dan bisa dijadikan sebagai sifat. Allahu a'lam. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum.